رحيم ولا هم بعد. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال: هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض. Ayat-ayat ini terkandung di dalamnya larangan bagi kaum mukminin agar mereka tidak ini satu sama lain tidak melanggar, melakukan pelanggaran kejahatan terhadap yang lain. Wa yuqatil ba'dhum ba'dha, dan satu sama lain saling berperang. Wa annahu idza qatalat ta'ifatan, dan kalaupun mungkin terjadi, dan alhamdulillah kita sudah tahu artinya ini, kata para ulama, ketika terjadi perang di Nahrawan baru kami tahu bagaimana menerapkan ayat ini. Wa yuqatilu ba'dhum ba'dhan wa annahu idza qatalat ta'ifatan, ketika dua kelompok saling berperang, minal mukminin, justru dari kalangan kaum mukminin sendiri, orang-orang yang beriman, fa inna 'ala ghairihim, maka atas yang lain selain mereka, selain dari kelompok dua kelompok tersebut, minal mukminin, ini selain dari dua kelompok yang berperang ini, ada hendaknya mukminin yang lain, ay yatalafau hadzal syahr syar, supaya berusaha untuk menghilangkan hadzal syarr kabir, kejahatan yang besar ini, keburukan yang sangat buruk. Nah, Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu kembali kepada kekafiran, kamu saling membunuh satu sama lain. Juga dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyebutkan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nabi kufrun di sini kufrun dunah, sunah kufrin, kata para ulama. Nah, qala an yatalafau hadha syarr kabira bil islah bainahum, dengan mengislahkan di antara mereka. Wa tawassut bidzalika ala akmali wajhin yaqa'u bihi shulh. Tawassut, menengahi. Berusaha untuk menjadi penengah, menengahi yang dua pertikaian tersebut, dua kelompok tersebut, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sangat sempurna, yang bisa dengan itu terjadi perdamaian, kerukunan kembali, sulh. Wa yasluku at-tariqal musilah ila dalik, dan mereka berusaha hendaknya mencari jalan untuk itu dengan semua cara. Nah, fa inna sunam fa in salahata, kalau keduanya mau berdamai, fiha nam fa biha ni'mat, maka itu adalah kebaikan, itu yang diharapkan. Wa in baghat yahdahuma 'ala al-ukhra, tapi kalau salah satu dari dua kelompok itu melakukan pelanggaran terhadap yang lain, maka perangilah yang melampaui batas tersebut, supaya sampai dia kembali kepada ketetapan Allah, perintah Allah, mau tunduk dengan aturan Allah. Tarji'u yani ila tafi'u ya tafi'a ila amrillah, ani tarji'u ila ma haddallahu wa rasuluh min fi'lil khair wa tarki syarr alladhi min a'dhamihi al-iqtital. Ini kembali kepada apa yang dibatasi, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, batas-batasnya, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejelekan, di mana kejelekan tersebut yang paling besarnya adalah saling bunuh-bunuhan. Wa qawlu wa fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil'adl. Kemudian dalam firman Allah ini, kalau misalnya kelompok tadi yang sudah diperangi tadi mau kembali kepada yang hak, maka damaikanlah keduanya dan berlaku adillah. Hadza amrun bisulh wa bil adl fi sulh. Ini perintah untuk berdamai dan berbuat adil di dalam perdamaian tersebut atau ketika mendamaikan. Fa inna sulha qad yujad. Ini berarti kedamaian itu, kerukunan itu, kesulh itu sudah ada. Walakin la yakunu bil adl. Tetapi mungkin kurang adil. Berat sebelah. Bal bidzulm wal khaif ala ahdil khasmain. Atau bisa jadi adanya pernah kezaliman. Dan artinya merendahkan ini terhadap satu kelompok yang bertikai. Fa hadza laysa huwa sulhul ma'mur bihi. Jadi itu bukan perdamaian islah yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan. Karena Allah memerintahkan kalau untuk menjadi penengah ataupun kalau bahkan bersikap tengah pun betul-betul tengah-tengah. Tidak ini cenderung kepada salah satu satunya atau memihak kepada salah satunya. Nah, fa yajibu an la yura'iya ahaduhuma li karabatin aw watanin. Sehingga wajib untuk tidak mempertimbangkan ini pada salah satu kelompok ini tidak dipertimbangkan mana yang paling dekat kekerabatannya atau negerinya. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi ya, bahkan antara sahabat besar Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, para sahabat yang betul-betul melihat ini adalah bahaya dan mereka tinggal pergi dari apa bahkan pindah sebagian mereka ke Rabadaba, sebagian lagi tempat yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas banyak pergi memunculkan dirinya ke kampungnya atau tempat yang lain dengan keluarganya, dengan ternaknya, dengan usahanya. Nah, tidak mau terlibat. Abdullah bin Umar bahkan walaupun tinggal tetap di Madinah atau berada di rumah tidak ikut keluar. Bahkan disebutkan beliau berangkat umrah atau haji tidak ikut melibatkan diri. Au ghairi dhalik minal maqasid wal aghrad, atau tujuan maksud-maksud lain ataupun tujuan-tujuan lain allati tujibul udul anil adl, yang mendorong orang itu menyimpang dari keadilan. Qala inna allaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ay al adilin fi hukmihim bainan nas, yani sikap adil ketika memutuskan perkara di antara orang banyak. Wa fi jami'il wilayat, dan di dalam semua tugas-tugas kewalian. Allati tawallauha, yang kamu itu menguasainya atau mengurusinya. Hatta innahu qad yadkhulu fi dhalika 'inda ar-rajuli fi ahlihi wa 'iyalihi fi adaihi huquqahum. Juga masuk perintah ini sifat ini yang dicintai oleh Allah. Naam, yakni keadilan seorang dengan terhadap keluarganya, tanggungannya dalam menunaikan hak-hak mereka. Nah, qala fi juga dalam bersikap ya. Taksirnya eksat di sini juga dalam misalnya keputusan yang hukuman di sini bukan hanya dia yang memberikan keputusan, bahkan ketika dia menjadi saksi sekalipun. Menjadi saksi mungkin ada kerabatnya ataupun yakni orang dengan orang lain bertikai, maka dia sebagai saksi apakah dia cenderung memihak kepada salah satunya karena yang satu adalah mungkin sahabatnya, yang satu adalah kerabatnya, yang satu adalah sekampungnya, yang ini adalah atau yang lainnya, maka ini dituntut untuk yang demikian bersikap adil masuk dalam perkara yang demikian, bahkan walaupun itu kepada musuh sekalipun. Musuh misalnya ada yang satu kerabatnya, yang satu adalah musuhnya orang kafir misalnya, ya orang kafir misalnya di sidang ternyata yang ini kerabatnya itu salah ataupun yang orang yang mungkin seagama dengan dia ini keliru, maka dia tidak boleh menjadi membela walaupun dia itu adalah seiman dengan dia. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah, yang adilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencian, permusuhan dengan orang lain, dengan satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Bahkan berlaku adil itu pun berlakunya ini diterapkan terhadap orang kafir sekalipun. Qala fil hadits sahih. Mana disebutkan di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, al-muqsitun indallahi ala manabir min nur. Orang-orang yang adil di sisi Allah, di dekat Allah nanti di atas mimbar-mimbar cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallaw. Yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan perkara di dalam ini terhadap keluarga mereka dan juga apa yang mereka urusi. Wala innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah bersaudara. Hadza aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin. Inilah akad yang Allah ikat di antara orang-orang yang beriman. Annahu idza wajada min ayyi syakhsin kana fil masyriq fi masyriqil ardi wa maghribiha. Yani apabila wujida min syakhsin, keimanan itu ada pada seseorang, dia beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada rasul-rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada rukun iman, beriman kepada hal yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman di timur ataupun di barat, yakni al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir fa innahu akhun lil mu'minin, maka dia adalah saudara apapun juga rasnya, apapun juga sukunya, apapun juga warna kulitnya, apapun juga status sosialnya. Kalau dia beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka dia adalah saudara bagi setiap mukmin. Hak orang tersebut adalah hak mereka juga. Kewajiban dia sama dengan mereka. Kedudukan mereka, dia pun sama seperti mereka. Nah, sampai dikatakan di dalam ayatnya hadis yang lain. Nah, bahkan yani kalaupun dia melindungi, ya, memberikan jaminan perlindungan itu diakui oleh mukmin yang lain. Nah, diakui oleh mukmin yang lain. Yang rendah di kalangan mereka itu bisa memberikan jaminan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya, bukan orang berpangkat, tapi dia memberikan jaminan kepada seseorang, maka itu harus dipenuhi oleh mukmin yang lain. Qala ukhuwatun tujibu an yuhib an yuhibba lahu almu'minun ma yuhibbuna li anfusihim. Yani ukhuwah yang mengharuskan kaum mukminin mencintai untuk orang tersebut apa yang mereka cintai untuk dirinya. Wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, dan tidak menyukai yani sesuatu yang pada dia, apa-apa yang dia pun mereka pun tidak menyukai untuk terjadi pada diri mereka. Wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amiran bi huquqil ukhuwah al-imaniyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjalankan hak-hak ukhuwah imaniyah itu dalam bentuk larangan. Ya, karena ketika dia ini adanya larangan, berarti konsekuensi dari larangan itu adanya perintah lawan dari yang dilarang. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la yabi', ada tambahan dalam riwayat yang lain ya, wa la tadabaru wa la yabi' ahadukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana almu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yahqiruhu. Janganlah kamu saling mendengki. Janganlah kamu saling melakukan najash, menaikkan barang, harga barang untuk menyusahkan orang lain, saudaranya. Dan janganlah kamu saling membenci. Dan janganlah kamu saling memunggungi, membelakangi. Baik itu membelakangi dalam hal pemikiran, pendapat berbeda. Ya ini bersikukuh dengan pendapat yang salah. Kemudian berbelakang pula, saling membelakangi pula dalam yani membuang muka, ya, berbalik arah. Dan janganlah kamu yani salah satu dari kamu itu menjual atas jualan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu itu hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Al-mu'min akhul mu'min, seorang mu'min itu adalah saudara bagi mu'min yang lainnya. Dia tidak akan menzaliminya, dia tidak akan menyerahkannya kepada musuhnya, menghinakannya, dan dia tidak akan merendahkannya. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka saling menguatkan, saling memperindah, saling melengkapi. Wasyabaka Rasulullah SAW baina ashabih. Beliau menautkan, mengatupkan jari jemarinya satu sama lain. Saking untuk menunjukkan kekuatan di antara kaum mukminin. Cuma mungkin sebagian ulama, wallah alam, melihatnya ini dalam hadis ini, mereka yang berlaku seperti ini adalah al-mu'min lil-mu'min. Mereka memiliki mungkin sama-sama kekuatan imannya. Nah, ya, ada keimanan dalam hati mereka. Bukan orang-orang yang menyimpan kenifakan, ya, kebencian terhadap Islam. Mungkin kalaupun misalnya lemah, mereka adalah bagian. Nah, dari mukmin juga. Apalagi yang sempurnanya mereka itulah yang betul-betul menguatkan saling, yakni menunjukkan ukhuwah imannya itu dengan cara yang sempurna pula, yang dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang dia tidak sukai pada dirinya. Wala wa laqad amara Allahu wa rasuluhu bil qiyam bi huquqil mu'minin. Dan Allah telah memerintahkan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hak-hak orang-orang beriman itu. Ba'dhum ba'dihim ba'da. Ba'dihim li ba'd. Yani satu sama lain supaya memenuhi hak saudaranya. Wa bima bihi yasulut ta'aluf. Yani juga memerintahkan hal-hal yang dengan itu terwujud kerukunan. Wa tawadud, saling mencintai. Wa tawasul bainahum, dan punya interaksi hubungan yang satu sama yang lain. Kullu hadza ta'yidun li huquqi ba'dihim 'ala ba'd. Semua itu adalah penegasan, menguatkan dukungan untuk memenuhi hak-hak sebagian mereka atas yang lainnya. Fa min dzalik, di antaranya adalah idza waqa'a al-iqtitalu bainahum, apabila terjadi peperangan di antara mereka, pertengkaran, pertempuran, enggak mesti harus dengan senjata bunuh-bunuhan, boleh jadi mungkin dengan ya tangan kosong misalnya berkelahi. Al-mujib nam li tafarruqil qulub, yang itu semua mengakibatkan pecahnya, perselisihnya hati. Wa tabaghudha, dan menimbulkan kebencian satu sama lain. Wa tadaburiha, dan saling membelakangi. Fal yuslih al-mu'minun baina ikhwanihim, maka hendaklah orang-orang yang mu'min itu mendamaikan di antara saudara-saudara mereka. Wal yas'au, ya, supaya mereka berusaha betul-betul sungguh-sungguh. Fima bihi yazulu sya'na'uhum, sya'na'anuhum, yani mengupayakan apa-apa saja yang bisa menghilangkan adanya kebencian, permusuhan di antara mereka. Nah, apakah yani dengan barangkali kalimat-kalimat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa? Menimbulkan dusta, tapi bukan kalimat dusta, bukan kalimat-kalimat yang tidak ada kenyataannya, tapi kalimat-kalimat yang baik, yang itu apa, membuat dua kelompok itu saling terbuka dan mau berdamai. Summa amara bittaqwa umuman, kemudian Allah memerintahkan takwa secara umum. Warattaba 'alal qiyami bihuquqil mu'minin bitaqwallah wa bitaqwallah ar-rahmah, dan Allah urutkan, artinya Allah berikan akibat ketika kita kaum mukminin itu menjalankan hak-hak mukmin yang lain dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat kepada mereka. Faqala la'allakum turhamun. Wa idza hasalat ar-rahmah hasala khairud dunya wal akhirah. Apabila rahmat itu turun, maka akan terwujudlah ini kebahagiaan ataupun ini kebaikan dunia dan akhirat. Wadalla dalika ala anna adam al-qiyami bihuquqil mu'minin min a'zami hawajibir rahmah. Ini menunjukkan, ini mafhum mukhalafah dari ayat ini, ketika kaum mukminin yang lain tidak menunaikan yakni hak-hak mukmin yang lain, dan tidak membantunya, tidak melerainya, maka itu termasuk penghalang terbesar, hawajib yang azimah, penghalang terbesar, dinding terbesar dari rahmat, sehingga rahmat itu tidak tidak turun. Dan itu bahkan sebagaimana yang sering dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita menyebutkan, yakni termasuk di antara dosa-dosa yang tidak terampunkan itu syahna yang tidak yakni terurai, yang tidak pernah terselesaikan di antara dua orang. Allah memberikan ampunan. Tadi akan disebutkan di dalam riwayat setiap Senin ataupun Kamis itu misalnya. Tapi ditunggu yakni dua orang ataupun siapa saja yang mereka itu masih punya dendam, masih punya kebencian kepada saudaranya tanpa alasan yang hak, karena hawa nafsu. Nah, ini ditangguhkan ampunan itu untuknya. Nah, ini kan berarti terhalang dari rahmat. Nah, walau fi hatainil ayatain minal fawaid ghairu ma taqaddam. Di dalam dua ayat yang mulia ini terdapat kaidah-kaidah selain yang telah lalu. Anna al-iqtital bainal mu'minin munafin lil ukhuwa al-imaniyah. Nah, bahwa saling bunuh-membunuh di antara sesama mukmin itu menafikan ukhuwa imaniyah, meruntuhkan, merusak hubungan persaudaraan seiman. Walihada kana min akbaril kabair, sehingga itu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Wa annal imana wal ukhuwa al-imaniyah la tazulu ma'a wujudil qital. Tetapi iman dan persaudaraan itu tidak hilang. Dia merusak memang, tapi tidak hilang walaupun adanya peperangan, pertikaian, pertengkaran. Berperang itu tidak menghilangkan keimanan dan tidak pula menghilangkan ukhuwah. Nah, kafairihi minadzunub, sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Allati duna syirk, yang di bawah kesyirikan. Nah, yang disebutkan oleh beliau sini munafin lil ukhuwa aliman, menghilangkan pernyataan, artinya merusak persaudaraan ini seiman, tetapi tidak menghilangkannya. Artinya walaupun mereka, buktinya dipanggil oleh Allah wa in taifatani minal mu'minin, wa in taifatani minal mu'minin, dua kelompok dari orang yang beriman, berarti mereka itu masih mukmin. Nah, maka dikatakan oleh beliau wa anal iman wal ukhuwah alimaniyah la tazulu mawjudil qital. Tapi tetap persaudaraan itu tetap tidak hilang walaupun mereka saling berperang. Seperti dosa-dosa lain, artinya tetap mereka dipanggil sebagai mukmin. Tetap dipanggil sebagai mukmin sebagaimana Allah menyebutkan juga di dalam ayat ini, ya. Walaupun Rasulullah menyebutkan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, itu kufrun di situ tidak membuat mereka yang bertempur di antara dua orang mukmin bunuh-bunuhan ini keluar dari Islam. Walaupun juga disebutkan oleh Rasulullah, nah, idza taqal muslimani bisayfaihima alqatil wal maqtul finnar. Nah, jika berdua orang muslim bertemu dengan pedangnya saling bacok-bacok, membunuh-membunuh misalnya, itu dua-duanya di neraka. Nah, yang membunuh jelas ya Rasulullah, bagaimana dengan yang terbunuh? Dia keduluan saja, intinya begitu. Dia sebetulnya jawabnya punya antusias, semangat ingin membunuh saudaranya, tapi keduluan, kalah cepat. Nah, makanya kedua-duanya di neraka. Nah, walaupun itu tidak kekal di neraka, tidak kekal. Qala wa ala dzalika madzhab wal sunnah wal jamaah. Seperti inilah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Wa ala wujubil islah bainal mu'minin. Faedah berikutnya, wajibnya islah diantara kaum mu'minin bil adil, dengan adil. Tidak berat sebelah. Wa ala wujubil qitalil bughah, dan wajibnya memerangi para pemberontak, para pengacau. Hatta yarji'u ila amrillah, sampai mereka kembali kepada ketetapan Allah. Wa ala annahum lam law raja'u, ini kalau mereka kembali li ghairi amrillah, nah, bukan kepada ketetapan Allah, bi an raja'u ala wajhin la yajuzu al-iqraru alaihi wa iltizami annahu la yajuzu dzalik. Ini kalau misalnya mereka mau rujuk tapi bukan dengan ketaturan Allah, tapi dengan aturan-aturan lain yang tidak boleh diakui, aturan tauhid misalnya, ya, aturan jahiliyah, ya, yang tidak boleh diakui dan tidak boleh untuk dipegang, maka tidak boleh mereka kembali. Nah, wa anna amwalahum ma'sumah, bahwa harta mereka itu terjaga, terpelihara. Li anna Allah abaha dima'ahum waqta istimrarihim ala baghihim khassah, duna amwalihim. Karena Allah membolehkan mereka diperangi, ya, menghalalkan darah mereka ketika mereka dia tetap berada dalam pembangkangannya, memberontak kepada penguasa, melakukan penentangan kepada penguasa, khusus pada waktu itu saja, dan itu tidak melibatkan harta mereka. Dan bahkan dalam kalau para ulama yang lain menyebutkan, kalaupun mereka lari, para pemberontak ini lari, tidak boleh dikejar, tidak boleh dikejar, ditumpas di tempat itu, ditumpas di tempat tersebut. Lari mereka tidak dikejar. Kalau misalnya tertangkap, ya, tidak dijadikan tawanan. Dan artinya tidak dijadikan tawanan, ya, ini diperlakukan seperti tawanan. Misalnya apa namanya, kalau dia bawa istri atau berkeluarga, tawanan istrinya diambil jadi budak, dianya jadi budak, ya, tidak boleh. Nah, dia tetap mukmin, dia tetap muslim, maka diperlakukan sebagaimana layaknya. Nah, walaupun dia memberontak, walaupun nanti mungkin apa namanya ketahuan dia membunuh, ya, yakni jelas pemberontakannya, dia tetap diperlakukan sebagai mukmin. Jadi dia mereka diperangi, ditumpas di tempat itu juga, lari yang sakit atau terluka, ya, itu di tetap mereka mendapatkan haknya untuk dirawat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ila namun dan subhanallah.